menggoda. Ku mintakan pada dirimu untuk bersamaku. Kau angguk bertanda setuju untuk lepaskan seluruh rindumu bersamaku hingga berlalu hasrat yang mengganggu. Dalam sisa semalam bersamamu mencuri jemarimu. Ku yakinkan takkan ada kata